Satu tembang langsung dikasih bersama keluarga besar yang punya sosis ada. Janda merana kita bermain bersama. Sau Desi Emma Si Wasigre Novi Andarista. Buat teman-teman musisi yang di depan juga terima kasih Mas Monyong untuk menantikan ke semuanya. Cakep tak caplang. Untuk Sirang juga terima kasih. Jabangus. Yang punya Kapiru ya. Aan Kali Jodoh juga terima kasih. Yang punya Korsa, Scooby, thank you. BLG. Yang punya Beranjung, Juragan Pelam. Novi Andarista Emma Si Wasigre Putra Jo Estes Mania PKS Budoreng Yo Yeah. Janda merana bersama Novi Andarisa sudah dikasih buat rekan-rekan semuanya, warga besar yang punya Bucel Gunung Rejo ya.